السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa TV yang mudah-mudahan di Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dimudahkan untuk sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan jual beli, hari ini beliau akan menjelaskan tentang permasalahan terkait dengan at-tasriyah. Apakah para pemirsa Niaga TV pernah mendengar kata ini, at-tasriyah? Sangat jarang terdengar ya. Apa arti dari at-tasriyah? Mari kita lihat. Ibnu Naqib berkata, wa tuhramu at At-tasriyatu. At-tasriyah adalah sesuatu yang diharamkan. Apa itu at-tasriyah? Wahiyya bi'an yashuddal ba'i'u akhlafal bahimati wa yatruku halbaha ayyaman. Yang dimaksud dengan at-tasriyah adalah seorang pedagang mengikat puting susu hewan ternaknya. Dia hendak menjual sapi betina atau domba betina. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mengikat kemudian dia meninggalkan hewan tersebut, artinya tidak melakukan pemerahan susu beberapa diikat, tidak diperah beberapa hari, besar akan terlihat besar. Orang yang melihat atau nanti menawar akan kagum ya melihat banyaknya air susu hewan tersebut. Ya. Nah, yang seperti ini dalam Islam dilarang para pemirsa Niaga TV. Ya, yaitu ada sisi goror yang sangat kental. Ada sisi jahalah atau ketidakjelasan ya di dalam perbuatan at-tasriyah. Tadi dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adapun dalil dari hadis Nabi yang menunjukkan bahwa hal ini adalah diharamkan, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, La tusarru al-ibila wal-ghanama. Janganlah kalian melakukan perbuatan at-tasriyah, baik di dalam unta ataupun domba. Famani bata'aha ba'du fa'innahu bi khairin naziraini ba'da an yahtalibaha. Tetapi barang siapa yang sudah terlanjur membeli hewan yang seperti itu sifatnya, yang terlihat ketika dibeli susunya penuh, susunya melimpah, ya, karena ternyata putingnya itu diikat dan tidak diperah susunya beberapa hari, siapa yang terlanjur membeli hewan seperti itu, maka dia memiliki dua pilihan. Kalau memang dia sudah terlanjur memerah hewan tersebut, kata Nabi, insya'a amsaka. Kalau dia mau, dia bisa amsaka. Dia melanjutkan jual beli tersebut. Artinya dia tidak mengembalikan hewan tersebut. Wa insya'a raddaha wa sa'a tamrin. Tetapi kalau dia mau, dia bisa mengembalikan hewan tersebut. Tapi kan muncul pertanyaan, bagaimana saya kembalikan hewan tersebut sedangkan saya sudah memerah susunya? Sebagai pengganti bahwa saya telah memerah susunya, so'a tamrin. Saya menggantinya dengan satu so' kurma. Apa itu satu so'? Satu so' itu takaran yang kita keluarkan kalau kita membayar zakat fitr, zakat fitrah, ya, itu kita bayar satu sok. Ya, jadi ada dua opsi para pemirsa Niaga TV. Ya, opsi yang pertama, ya sudah, udahlah, nggak ada masalah, saya nggak permasalahkan, ya. Atau yang kedua, ya, raddaha, saya kembalikan itu hewan, saya nggak mau, saya ditipu sama Anda. Ini saya lihat susunya banyak, melimpah. Ternyata Anda ikat putingnya dan ini kayaknya beberapa hari nggak Anda perah sehingga terlihat banyak isinya. Saya nggak mau tahu, kembalikan uang saya dan ambil ini hewan. Boleh seperti itu. Tapi pengembalian hewan tersebut harus diikuti dengan satu sok tamer. Apa itu satu sok tamer? Sok satuan ukuran yang ada di zaman Nabi. Kalau sekarang itu yang biasa kita jadikan ukuran untuk mengeluarkan zakat fitrah, kalau dalam bentuk beras ya sekitar kurang lebih 3 kg. Kalau dalam bentuk beras kurang lebih sekitar 3 kg itu setara dengan 1 sha'. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, fa idza tala'a 'alaihi al-mushtari falahu ar-radd mutlaqan. Apabila si pembeli hewan yang dilakukan tasrih itu tasriyah, dia mengetahui, ya Allah, ini kok hewannya begini, ada tali yang mengikat apa bagian putingnya, falahu raddu mutlaqan, maka dia memiliki hak untuk mengembalikan hewan tersebut secara mutlak. Apa maksudnya mengembalikan hewan secara mutlak? Maksudnya adalah terlepas apakah hewan itu sudah diperah ataupun belum diperah, sudah diambil susunya ataupun belum diambil susunya, dia punya hak untuk mengembalikan hewan tersebut. Fa in kana ba'da halbiha wa talafa al-labanu radda sa'an min tamrin badala al-laban. Jadi kalau saya misalnya mengalami kondisi ini, saya bawa itu hewan ke rumah. Sampai rumah, saya lihat, masya Allah, ini susunya melimpah. Pas saya mau perah, saya dapatkan tali pengikat. Ya, tali pengikat. Ternyata memang sudah diikat. Atau tali itu dilepaskan ketika akan dijual ke saya. Sehingga ketika saya perah, langsung habis itu susu dan tidak keluar lagi setelah itu. Ya, maka dalam kondisi itu, saya boleh mengembalikannya mutlakan. Apa itu mutlakan? Baik sebelum saya ambil susunya ataupun sesudah saya ambil susunya. Tapi kan sudah ada yang saya manfaatkan, bagaimana saya mengganti sesuatu yang sudah saya manfaatkan tersebut karena saya ingin mengembalikan hewannya. Tambahkan kata Nabi, so'an min tamr. Satu so' dari buah kurma, ya, badal al-laban, ya, sebagai pengganti susu yang sudah saya ambil. In kana al-hayawanu ma'kulan. Ini kalau dalam kondisi hewannya adalah hewan yang dimakan. Lalu bagaimana kalau hewannya bukan hewan yang dimakan? Misalnya seseorang menjual keledai. Keledai itu fungsinya bukan untuk diambil susunya atau dagingnya, tetapi untuk alat transportasi, ya, di Arab itu digunakan untuk alat transportasi. Atau para petani membawa hasil panen, membajak menggunakan keledai. Saya beli keledai untuk kebutuhan harian saya. Saya lihat ini besar, ini keledai. Terlihat dari apa? Wadah susu yang ada di hewan tersebut, putingnya besar, ya, perutnya besar. Ternyata ketahuan, diikat. Susunya saya perah. Untuk apa saya perah? Ya, untuk kasih makan hewan keledai yang lain misalnya, untuk dikasih ke anak keledai yang lain. Itu kan dagingnya haram, susunya pun tidak diminum kalau susu keledai. Maka kalau saya menemukan realitas seperti itu, saya boleh mengembalikan itu hewan ketika saya tahu ada penipuan tanpa harus mengganti susu yang sudah saya perah. Karena kenapa? Itu sesuatu yang tidak halal. Ya, Nabi telah mengharamkan daging keledai. Sesuatu yang dagingnya haram, tentunya otomatis susunya pun adalah haram. Lalu dikatakan para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, ويلحق بالتصريه في الرد تحمير تحمير وجه الجاريه. Disamakan hukumnya dengan hukum tasriyah. Ini adalah seseorang menjual budak perempuan, kemudian dia hiasi apa wajahnya seolah-olah wajahnya itu merah. Ternyata itu dempul lah namanya. Ternyata bedaknya ditebalkan supaya terlihat bagus. Pas nyampe rumah cuci muka luntur semua, ternyata dia tidak berkulit putih misalnya. Atau taswidu sya'ri, atau menghitamkan rambut. Saya membeli seorang budak, rambutnya saya lihat masih hitam. Wah, ini berarti masih muda. Ya, ini disuruh bekerja masih kuat, nyampe rumah dia cuci rambutnya putih semua, ternyata itu adalah diwarna. Dan di kita banyak yang seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu dalam kasus-kasus misalnya apa? Sayur-sayuran yang dioplos, buah-buahan yang dioplos, di bagian atasnya bagus, ya. Kadang kita ke pasar buah itu, ya, apalagi kalau kita hanya datang sekali, tidak punya langganan di sana, kalau kita ke pasar induk buah, itu kita lihat, wah, ini mangga bagus sekali, ini jeruk bagus sekali, saya beli satu peti harganya berapa, sekian ratus ribu, kita bawa ke rumah, sampai rumah di bawahnya banyak yang rusak. Ini bisa dimasukkan ke dalam hukum ini. Ya, bisa dimasukkan ke dalam hukum ini. Lalu dikatakan di sini, wa yalzamul ba'i'u an yukhbira fi bai'il murabahati bil aib alladhi hadatha indahu. Dan seorang pedagang, dia wajib mengabarkan kepada pembeli di dalam kasus jual beli murabahah. Apa itu murabahah? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, an yabi'ahu mashtarahu bithamani alladhi ishtarahu bihi ma'aribhi kaza. Kalau murabahah itu, ya, seseorang menjual satu barang yang dia beli dengan harga yang sudah diketahui, harga modal yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak, dan dengan keuntungan yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Itu jual beli namanya murabahah. Dalam jual beli murabahah, kalau memang ada sesuatu yang cacat di dalam barang, maka sang pedagang wajib mengabarkan. Fayaqul, dia hendaknya berkata, ishtaraituhu bi asrati masalan, lakin hadasa indi fihi al-aib al-fulani wa yubayyinu al-ajala aydan. Ya, dia katakan, saya beli ini 10 dolar, ya. Tetapi, ya, terjadi sesuatu barang ini, ya, ada aib yang seperti ini, ya, dan disebutkan juga waktunya, ajalnya, ya. kalau memang bayarnya enggak kontan, ya harus jelas kapan akan dibayar. Itu para pemirsa Niaga TV, kaitan dengan pembahasan At-Tasriyah. Kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu terkait dengan bai'u as-simar. Bai'u as-simar. Simar, buah ya. Jual beli buah. Ternyata dalam Islam enggak sembarangan juga kita melakukan jual beli buah. Mari kita lihat penjelasan dari beliau. Bai'u as-samarah wahdaha 'ala as-syajarah. Menjual buah saja. Jadi ada pohon mangga, saya jual buah mangganya saja. Apa ketentuan syariat kalau saya menjual buah mangga yang ada di pohon? Dikatakan di sini, in kana qabla buduwi salahi lam yajus illa bisyarti al-qata. Menjual buah itu kalau sebelum buduwi as-salah. Sebelum buduwi as-salah. Apa itu buduwi as-salah? Sebelum terlihat tanda-tanda dia akan matang, itu tidak boleh. Ya belum tua. Walaupun nanti kan macam-macam ya, ada yang dengan warnanya sudah mulai dia hijaunya hijau tua, atau dengan menguning. Ada juga yang ukurannya bukan warna, tapi mengeras begitu kan. Itu macam-macam nanti. Yang pasti ketika saya menjual buah yang masih di atas pohon, saya tidak boleh menjual buah itu qabla buduwi as-salah, sebelum dia sudah apa? Menjelang matang. Ya sudah siap nanti untuk dipanen. Lam yajus, kalau belum buduwi as-salah, belum hampir matang, ya belum siap untuk dipanen, itu tidak boleh diperjualbelikan. Karena yang namanya buah itu kalau sebelum dia sampai di kondisi tertentu, kemungkinan dia akan jatuh, akan rontok, masih besar. Ya misalnya pohon mangga masih sebesar-besar apa? Masih sebesar-besar bola apa tuh namanya? Bola tenis meja itu ya, bola pingpong. Masih kecil. Ya, sedangkan dia sebenarnya bisa sampai setengah kilo misalnya kan, atau beberapa jenis mangga bisa sampai 1 kilo lebih misalnya kan, beberapa jenis mangga itu. Ya kalau masih sebesar bola pingpong itu nggak boleh dijual, karena gorornya tinggi. Ya akan ada yang rontok, kena hujan dia jatuh. Tapi beda kalau sudah besar, ya sudah menjelang matang, bisa dilihat dari warnanya yang kalau mangga itu hijaunya sudah mulai hijau tua, atau sudah mulai ada menguning, ya, dan lain sebagainya. Atau kalau beberapa jenis mangga sudah mulai ada baunya, misalnya kan, itu namanya buduwi solahiha. Sudah mulai, sudah sampai menjelang matang. Kalau belum budu as-salah, belum siap untuk dipanen, lam yajus, maka tidak boleh diperjualbelikan buah yang ada di pohon, illa bisyartil qata, kecuali dengan syarat harus dipetik langsung. Ini saya jual nih mangga, ini kapan ya matang nih? Matangnya sih masih 2 bulan paling ya. Gak apa-apa saya beli. Oh boleh, tapi langsung dipetik sekarang. Oh iya, memang saya pengen petik sekarang. Memang kebutuhannya untuk rujak. Kebutuhannya untuk rujak. Boleh. Itu namanya bisyarti al-qata. Dengan syarat langsung dipetik, silakan. Saya jual ini mangga, sebenarnya masih 1 bulan lagi akan matang. Tapi kalau Anda mau beli sekarang, silakan dipetik ya. Jangan dibiarkan nanti rontok. Anda juga rugi dan lain sebagainya. Kita bisa berselisih nanti kalau begitu. Kalau langsung dipetik, silakan. Itu boleh, bisyarti al-qata. Wa in kana ba'dahu jaza mutlaqan. Wa in kana ba'dahu, tetapi kalau buah itu sudah sampai pada kondisi budu as-salah, sudah siap untuk dipanen, jaza, dia boleh mutlakan, boleh diperjualbelikan secara mutlak. Mau langsung dipetik silahkan, atau ditunggu 1-2 pekan lagi silahkan, kalau memang si buah itu sudah tinggal apa, memasuki proses apa, pematangan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang, an bai'i thimar, jual beli buah, hatta yabdua salahuha, sampai sudah terlihat mulai matang. Ya, sampai terlihat sudah mulai matang. Kalau belum terlihat akan matang, belum boleh dijual. Dalam riwayat Imam Muslim, pemirsa niagatif, Rasulullah bersabda, la tabata'u thimar hatta yabdua salahuhu. Jangan kalian menjual buah sampai buah itu menjadi tazhabul anhul afah, ya, dan sudah hilang kemungkinan akan dirusak oleh sesuatu, angin, hujan, ya, kalau masih jauh dari kematangan, ya itu akan rontok dan lain sebagainya. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa in ba'a asy-syajarata وثمرتها جاز من غير الشرط القطع. Apabila seseorang menjual pohon mangga, ini sebagai contoh saja, sekaligus buah yang ada di atasnya. Jadi yang dijual bukan hanya buahnya. Ini saya datang ke rumah kawan, ini mangga lebat sekali, ya. Oh iya, 3 bulan lagi udah bagus nanti buahnya. Saya beli deh sama pohonnya. Karena ditaruh di apa istilahnya, kalau di zaman sekarang itu planting bag itu, ya. Jadi ada wadah untuk pohon buah yang dia sifatnya kayak pot tapi dijahit begitu kokoh. Itu bisa dipindahkan. Saya katakan ini Masya Allah mangga lebat sekali. Oh iya, kata pedagangnya, ini 3 bulan lagi panen Pak, 2 bulan lagi panen. Ya udah saya beli deh sama pohonnya semua. Nanti sore kirim ke rumah saya pakai mobil bak, ya. Itu boleh. Walaupun buahnya masih kecil, nggak ada masalah. Karena saya beli sama pohonnya. Saya beli sama pohonnya. Dalam kondisi ini boleh, walaupun buahnya belum matang. Ya, walaupun buahnya belum matang. Lalu dikatakan di sini, wazzar'ul ahdaru. Begitupun, apa namanya, zara', tanaman-tanaman yang hijau, kathamarati, mereka sama dengan buah, qabla buduwis salah, ya, sebelum akan matang, ya. Kalau belum matang ya sama, seperti misalnya padi atau gandum atau yang sejenis dengannya, kalau belum masih jauh dari kondisi matang, ya tidak boleh dijual. La yajuzu illa bisyartil qata, tidak boleh juga dijual kecuali kalau langsung dipetik, boleh. Wabak dashtidadil hab, ya, sampai nanti kalau biji-bijian itu mengeras, ya, kalau sudah mengeras ya juzu mutlakan, boleh, mau dibeli sama pohonnya atau buahnya saja boleh, apa hasil panennya saja boleh. Wala yajuzu bai'ul habbi fi sunbulihi, tidak boleh menjual biji-bijian yang masih ada di apa namanya sunbul, yaitu masih ada di apa namanya itu, ya, masih ada di, kalau padi itu kan masih ada di tempatnya itu, ya. Iya, jadi ada kayak kalau padi kan nempel tuh di apa di itu, beda ya, setiap daerah berbeda dengan daerah yang lainnya. Walal jauz, tidak boleh juga kelapa ataupun almond ataupun bakilla yang masih ada dalam kulit, tidak boleh menjual apa? Kalau di mazhab Syafi'i tidak boleh menjual kelapa atau almond atau bakilla hijau yang masih ada di dalam kulitnya, ya, karena tadi goror, ya. Goror boleh jadi dalamnya rusak, busuk dan lain sebagainya, harus dikupas dulu, ya, dikupas dulu baru boleh. Kecuali kalau kacang itu dimakan dengan kulitnya, sebagian misalnya kayak model kacang merah itu ada dalam kondisi masih muda seperti buncis begitu kan, itu dimakan sama cangkangnya dalam ketika dia masih muda. Kalau sudah tua jadi keras, dimakan bijinya saja, direbus atau dibuat, kalau di Indonesia dibuat apa, soft atau yang lain sebagainya, ya. Wallahualam bishawab, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, itu dua bab yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, yaitu bab at-tasriyah dan yang kedua tadi bab bai'u as-simar, jual beli apa buah. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Diramaikan oleh 150 muslim lokal brand spesial untuk ikhwan dan akhwat, banyak pilihannya pas untuk lebaran. Event Muslim Market Indonesia featuring Jaklot, catat 5-11 April di JCC Senayan, Jakarta. Program ini disponsori dan didukung oleh kalap belanja tapi bingung buka puasa di mana? Tenang. Ada Bukber Luber, gratis takjil setiap hari. Event Muslim Market Indonesia featuring Jaklot, catat 5-11 April di JCC Senayan, Jakarta. Program ini disponsori dan didukung oleh di event Muslim Market Indonesia akan ada 100 piece kurta yang akan dijual seharga Rp1.000 dalam satu hari. Event Muslim Market Indonesia featuring Jaklot, catat 5-11 April di JCC Senayan, Jakarta. Program ini disponsori dan didukung oleh ayo bawa outfit sesukamu yang mau dipermak di Muslim Market Indonesia. Semuanya gratis. Event Muslim Market Indonesia featuring Jaklot, catat 5-11 April di JCC Senayan, Jakarta. Program ini disponsori dan didukung oleh Brother Sisters, anak-anak kalian kayaknya butuh rekreasi deh. Ada kelas bermain anak dengan Bayi Guroba. Event Muslim Market Indonesia featuring Jaklot, catat 5-11 April di JCC Senayan, Jakarta. Program ini disponsori dan didukung oleh Brother Sisters. Setiap malam ngecek online shop mulu ya, nyari sepatu. Jangan kebanyakan loft, sekarang tinggal beli di Stick Out, Sneakers and Outdoor Brand Area. Event Muslim Market Indonesia featuring Jaklot, catat 5-11 April di JCC Senayan, Jakarta. Program ini disponsori dan didukung oleh selain belanja, Brother Sister juga bisa nambah ilmu loh. Ada public speaking, workshop, plus ada talk show. It's time to skill up. Event Muslim Market Indonesia featuring Jaklot, catat 5-11 April di JCC Senayan, Jakarta. Program ini disponsori dan didukung oleh cukup dengan harga tiket masuk Rp25.000, Brother Sister bisa menikmati semua program event Muslim Market Indonesia featuring Jaklot, catat 5-11 April di JCC Senayan, Jakarta. Program ini disponsori dan didukung oleh gak salah nih, ada permak pakaian gratis puasnya. Nih tuh, ada lagi baju muslim kurta cuma Rp1.000. Hah, di mana brother? Salah baca kali. Muslim Market Indonesia. Saatnya Muslim Millennials berkolaborasi. Program ini disponsori dan didukung oleh diramaikan oleh 150 muslim lokal brand spesial untuk ikhwan dan akhwat, banyak pilihannya pas untuk lebaran. Event Muslim Market Indonesia featuring Jaklot, catat 5-11 April di JCC Senayan, Jakarta. Program ini disponsori dan didukung oleh kalap belanja tapi bingung buka puasa di mana? Tenang. Ada Bukber Luber, gratis takjil setiap hari. Event Muslim Market Indonesia featuring Jaklot, catat 5-11 April di JCC Senayan, Jakarta. Program ini disponsori dan didukung oleh di event Muslim Market. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ali. Apa Pak? Bagaimana dengan menghatamkan Quran? Iya, maksudnya khatmil Quran, menghatamkan Quran. Iya. Di traweh, menurut baik. Ya, mau percaya ini macam. Baik. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Tentunya kita harus berhati-hati dalam membid'ahkannya, jadi tidak tergesa-gesa di dalam membid'ahkan sesuatu, ya. Penting kita mengkaji lebih dalam, jangan-jangan itu masalah khilafiyah atau masalah-masalah yang memang jangan-jangan ada dalilnya, kita anggap itu bid'ah. Mungkin kalau kita tergesa-gesa, kita bid'ahkan sesuatu yang bukan bid'ah, atau kita bid'ahkan sesuatu yang sifatnya khilafiyah. Inilah pentingnya masing-masing para pencari ilmu, hendaknya dia berhati-hati, tidak tergesa-gesa, dan hendaknya perkara-perkara yang besar tidak dia fatwakan sendiri, tetapi dia tanya kepada orang-orang yang berilmu, sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam menyikapi satu permasalahannya. Khatmil Quran, kalau yang dimaksud dengan khatmil Quran artinya adalah seorang muslim menghatamkan Quran, ya itu ada dari zaman Nabi. Ya kita sangat mudah nanti, ada buku yang ditulis judulnya Halus Salaf Ma'al Quran, Halu As-Salaf Ma'al Quran, kondisi para ulama salaf bersama Quran. Ya bahkan Nabi melarang untuk khatam Quran misalnya lebih cepat dari 3 hari. Kalau dilarang, kalau yang dilarang itu tidak ada, ya Nabi sia-sia melarang. Ngapain dilarang wahai Rasulullah kalau itu tidak ada? Kan begitu. Makanya saya agak bingung, dari sisi mana tidak ada? Dari sisi mana tidak ada? Ya ada. Hanya saja dahulu ya Al-Quran turunnya itu bertahap, tidak sekaligus kan? Ya tidak sekaligus, ada periode Mekah, ada periode Madinah, Quran tidak turun sekaligus bertahap. Maka yang turun itu ya dibaca oleh para sahabat. Kalau turun satu ayat dalam Quran, Nabi akan berkata, wahai Ali, tulis surat ini di ayat ini di ayat sekian surat fulan. Surat fulan ayat sekian. Maka itu ditulis, dihafal oleh para sahabat. Mereka baca di dalam sholat-sholat mereka. Ya mereka sama seperti kita. Mereka menghatamkan Quran, ya. Apalagi setelah zamannya para sahabat. Kalau zaman Nabi, okelah. Quran belum turun secara sempurna. Baru di akhir perjalanan hidup Nabi sempurna turun. Tapi di zaman sahabat mereka biasa menghatamkan Quran. Begitupun di zaman-zaman setelahnya. Dan itu cukup bagi menjadi dalil untuk kita semua. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Sebagaimana kita ketahui, rencana pembukuan Al-Quran sudah mulai dibicarakan di zaman Abu Bakar. Direalisasikan di zaman Umar. Dan selesai di zaman Utsman radhiyallahu taala anhum, ya. Jadi tidak ada makna bid'ah di dalam menghatamkan Al-Qur'an. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di bulan puasa ini mana yang lebih diutamakan, memberi makan orang yang kurang mampu tetangga kita atau memberi makan santri yang banyak amalan tambahan di bulan puasa ini? Katanya kan kalau kita memberi makan orang berbuka puasa yang banyak amalannya, seperti itu nanti kita juga dapat pahala. Ya, kalau kita baca Al-Quran, tetangga itu memiliki hak prioritas dalam sedekah. Ya, tetangga itu memiliki apa prioritas, ya. Dalam hadis dikatakan, tidaklah halal bagi seorang muslim, dia kenyang, tidur malam dalam kondisi kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Tetangga prioritaskan. Yang kanan kiri rumah kita, depan belakang diprioritaskan. Adapun yang jauh, yang tempatnya di tempat lainnya, nanti kalau ada kelebihan dan lain kita bantu. Tapi kalau memang tetangga kesusahan, maka tetangga adalah prioritas. Wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kan dianjurkan untuk banyak bersedekah di bulan puasa. Mana yang lebih diutamakan? Impak ke masjid atau memberi makan orang yang berbuka puasa? Sesuai kebutuhan saja. Kalau masjidnya misalnya membutuhkan dana untuk pembangunan, maka itu bagus. Amal jariah yang pahalanya enggak akan pernah putus. Tapi kalau masjidnya sudah bagus, tinggal menjalankan kegiatan saja, silakan cari opsi lain, misalnya apa? Memberi makan orang yang berpuasa. Jadi kondisional. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang bisa dilakukan jika salat tarawih dan qiyamul lail di Masjid Haram tidak kuat sampai selesai? Dan apakah saya itikaf di luar masjid, di luar masjid Masjidil Haram? Wallahualam bishawab ya. Kalau kita tidak kuat ya kita pulang istirahat ya. Karena itu salat sunnah, dan salat sunnah ya kerjakan semampu kita. Tapi jangan lupa untuk tutup witir. Seorang tarawihnya cuma sanggup 8 rakaat, ya sudah langsung dia tutup dengan witir. Ya tutup dengan witir. Enggak perlu dia menunggu sampai harus 23. Kalau bisa menunggu sampai 23 bagus. Tapi kalaupun tidak bisa sampai 23, kalau memang di satu tempat itu tarawihnya 23 atau di satu tempat tarawihnya 11, dia hanya sanggup 4 rakaat, lemah, badannya sakit, maka ya udah dia keluar lalu dia witir. Allah alam bissawab. Adapun masalah itikaf di luar ya tergantung. Nanti kalau di luarnya itu masih dalam lingkup Masjidil Haram ya boleh. Di luar ya, tapi masih dalam lingkup Masjidil Haram. Tapi kalau sudah di luar itu misalnya di bagian yang sudah bukan lagi bagian Masjidil Haram ya enggak boleh. Itikaf itu di dalam masjid. Allah alam bishawab. Di serambinya misalnya enggak ada masalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah membaca Al-Qur'an harus berwudu dulu? Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat harus berwudu dulu. Dan itu yang lebih hati-hati kata para ulama. Sebagian berpendapat tidak perlu berwudu. Ya, tidak perlu berwudu. Ini masalah khilafiyah dan saya cenderung mengatakan ya lebih hati-hati kita berwudu. Allah alam bishawab. Pertanyaannya sudah habis. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Masih cukup panjang para pemirsa Niaga TV yang ingin bertanya bisa menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan juga layanan pesan singkat. Dan sebagaimana biasa ya 1 sampai 20 Ramadan akan ada acara tahsin Quran, oleh karenanya pastikan Anda mengikuti. Atau libur hari ini. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak Ali. Mungkin yang dimaksud perbuatan terawih. Jadi apa-apa itu bukan bisa. Yang ini banyak-banyakan bisa campur. Jadi setelah itu mengatakan apalagi yang juga bukan Pak Ali, itu bukan bid'ah. Karena kan Nabi berkata alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyid. Iya, itu. Pak Ali bilang begitu nanti. Pak Ali jawab, bagaimana perbuatan sahabat dibilang bid'ah? Kaedah dari mana itu? Bapak bilang begitu nanti. Bukankah Nabi yang berpesan kita mengikuti para sahabat? Iya, dari zaman dahulu mereka menghatamkan Quran di dalam tarawih. Baik Pak Ali. Salam warahmatullah. Jadi apa yang dilakukan para sahabat, ya dilakukan oleh Ubay bin Kaab atas perintah Umar bin Khattab itu sunnah. Itu sunnah, itu bukan bid'ah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Itu pesan Nabi. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Bahkan Nabi berkata, "Addu 'alaiha bin nawajis." Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan. Perhatikan baik-baik para pemirsa Niaga TV. Setelah Nabi memerintahkan kita mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin, Nabi memperingatkan kita dari perkara yang muhdas, perkara-perkara yang baru. Artinya, mengikuti khulafa'ur rasyidin bukan muhdas. Karena Nabi berkata, ikutilah khulafa'ur rasyidin dan hati-hatilah dengan perkara yang muhdas. Muhdas itu bid'ah, perkara yang baru. Nabi suruh kita mengikuti khulafa'ur rasyidin dan Nabi larang kita melakukan yang baru. Berarti mengikuti khulafa'ur rasyidin bukan mengikuti sesuatu yang baru. Ya, itu bagian dari sunnah. Ya, sunnahnya khulafa'u ar-rasyidin. Allah alam. Baik, kita masih nantikan jika ada pertanyaan. Masih ada yang mengetik. Jangan panjang-panjang pertanyaannya. Singkat saja, jelas. Sehingga bisa kita jawab dengan cepat. Baik. contoh ziarah kubur yang syar'i sederhana ya. Ziarah kubur yang syar'i itu adalah ziarah kubur yang kita lakukan dengan tujuan zikrul maut, bukan untuk tujuan cari keberkahan, bukan untuk tujuan yang lain, tapi untuk mengingat kematian. Rasul berkata, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarah kuburlah kalian karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Ini dulu tujuannya adalah zikrul maut. Yang kedua, tujuan daripada ziarah kubur itu adalah ilqaus salam, mengucapkan salam. Yang ketiga adalah addu'u lil amwat, mendoakan orang yang meninggal. Tiga. Satu, mengingat kematian. Dua, mengucapkan salam. Tiga adalah addu'u lil amwat, mendoakan orang yang sudah meninggal. Bagaimana kita ziarah kubur? Ya, kita datang tanpa menghususkan waktunya, ya, tanpa kita harus melakukan safar, karena Nabi melarang melakukan safar kecuali untuk ibadah, kecuali ketiga masjid. Ya, datangi kuburan yang dekat dengan kita, orang tua atau siapa. Kalaupun kita safar, kalau memang berbarengan dengan momentum mudik, silahkan, tidak masalah. Sampai di kuburan, yang pertama kali kita lakukan adalah mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, kita disunnahkan melepaskan alas kaki. Kita pun harus menjaga adab-adab di kuburan. Jangan kita menginjak atau menduduki kuburan, ya. Sampai di sana kita mendoakan mereka, lalu kita mengingat kematian dan lain sebagainya. Kalaupun kita ingin membersihkan, merapikan, gak ada masalah. Sebagai bentuk apa? Memuliakan orang-orang yang sudah meninggal. Allah Alam Besar. Saya seorang ibu, taraweh di rumah, tetapi witir saya tutup sesudah tahajud, apakah boleh? Ya, silakan saja, ya. Walaupun yang paling utama ibu, yang paling bagus adalah ibu selesaikan taraweh dengan imam, ya, dengan imam sampai selesai. Nabi berkata, barang siapa yang taraweh dengan imam sampai selesai, maka dicatat untuknya pahala sholat semalam suntuk. Tapi kalaupun ibu ingin witir di akhir malam, ya gak ada masalah, ya gak ada masalah. Tapi bagusnya selesaikan bersama imam. Siapakah dia yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Ya, empat khalifah itu disebut dengan Al-Khulafaur Rasyidin. Allah Alam Besar. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah habis. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.